Mitra Bisnis, pembaca konten mengkritik rencana pemerintah untuk mewajibkan setiap bisnis online berbadan hukum demi perlindungan konsumen. Dia mengatakan aturan ini akan menghambat pengusaha mikro yang baru merintis bisnis atau bisnis sampingan, misalnya ibu rumah tangga atau karyawan menengah ke bawah, untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau alasannya perlindungan konsumen, dia menyarankan sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar, karena konsumen saat ini juga sudah pintar. Kalau tidak percaya, bisa memilih cara cash on delivery. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Country Manager Multiply.com, Daniel Tumiwa. Pak Daniel, apa komentar Anda soal aturan bisnis online ini? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus kita lihat kalau menanggapi hal ini. Indonesia posisinya unik. Kita tahu bahwa internet ini memungkinkan perekonomian Indonesia yang baru dengan memanfaatkan teknologi internet. Itu sangat bisa berkembang dengan adanya internet dan dipakai untuk perdagangan. Itu plusnya. Minusnya adalah kalau memang ada pendapat bahwa konsumen sudah mulai pintar, saya kurang setuju. Minoritas konsumen sudah pintar. Orang-orang yang sudah pasti dan bisa memakai internet dan pernah berbelanja, mungkin yang pernah kapok bahkan tertipu, sudah mulai pintar. Tapi mayoritas bangsa Indonesia yang sampai saat ini pun dikirimi SMS dengan kalimat bahwa tolong setor uang ke rekening ini aja, masih banyak sekali yang tertipu. Permasalahannya adalah di konsumen ini kita menghadapi berbagai macam level dari konsumen. Tapi kalau dilihat dari pandangan bahwa mekanisme pasar itu biarlah berjalan, saya setuju juga gitu ya. Tapi dalam arti kita harus memutuskan, pemerintah dalam hal ini juga berpandangan bahwa harus ada langkah yang memang dijalankan oleh pemerintah untuk memproteksi mayoritas masyarakat yang memang lebih besar. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya memberi tanda kepada konsumen untuk mempercepat proses edukasi mereka. Nah, bagaimana pemerintah harus mengedukasi masyarakat dalam bertransaksi di bisnis online ini, Pak? Edukasi itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah dengan membahas inisiatif seperti ini adalah bagian dari proses mengedukasi. Dan dengan kondisi yang Indonesia yang unik seperti ini, itulah jalan yang satu-satunya yang secara nyata pemerintah harus lakukan. Saya lihat juga edukasi itu juga datangnya dari pembeli. Salah satu permasalahan paling besar di Indonesia adalah orang yang beli di online dan merasa dirugikan itu tidak melakukan apa-apa. Nah, ini edukasi yang terpenting karena sekarang adalah gimana konsumer punya juga kewajiban untuk kalau memang dari tipu dia melaporkan. Dan laporan mekanisme kemana sih? Ke polisi. Jadi kalau makin banyak yang melaporkan ke polisi dan polisi mekanismenya juga jelas meminta kamu beli di mana? Beli di apa-apa.com. Wah, susah juga di trace karena .com mungkin dia registrasinya di negara lain. Tapi saya beli di mana-mana .co.id atau .biz atau di perusahaan-perusahaan yang memang sudah terdaftar di Indonesia sebagai situs online selling yang misalnya member di asosiasi e-commerce ini, itu mudah sekali untuk kita memberikan ini nomor rekening orangnya, ini IP address transaksinya, ini nomor teleponnya dan lain sebagainya. Sehingga jelas polisi bisa bergerak. Selain itu juga penerbitan dengan pandi, misalnya penerbitan nama.co.id dan lain sebagainya, ini juga dilakukan juga gitu loh. Jadi misalnya semua yang mau berjualan harus mendapatkan URL yang paling tidak .co.id atau .biz.id yang memang hanya memerlukan KTP. Kalau menurut saya, kalau orang yang mau berjualan nggak mau melaporkan KTP-nya, itu niatnya juga udah agak-agak dipertanyakan. Ada pihak menilai aturan ini akan menurunkan nilai transaksi bisnis online secara nasional. Bagaimana menurut Anda, Pak? Akan menghambat potensinya demi ketatanan yang lebih baik. Pilihannya adalah tidak ditata sama sekali, ini jadi hutan rimba. Jadi pilihannya, again, konsumen kalau ditanya mau yang mana nih? Mau yang paling nggak agak-agak lebih safe, tapi bisa dijamin sehingga orang yang jual ke kamu itu kita tahu siapa, kalau ada komplain kita bisa track, atau maunya adalah pasarnya sama sekali kamu nggak bisa track. Bisa beli barang di Facebook, kamu nggak bisa di track. Kalau kamu komplain ke polisi, polisi nggak akan kejar Facebook ke Amerika. Tapi kalau beli dari facebook.co.id, polisi bisa kejar. Nah, kamu mau nggak beli dari orang yang berjualan di Facebook yang nggak bisa kamu trace orangnya kemana gitu? Ada himbauan, Pak, untuk pengusaha bisnis online terkait rencana aturan bisnis harus berbadan hukum ini? Ini kan masih rencana, bukan proses yang menakut-nakutkan, tapi potensinya, kita dari potensi, dan semua pelaku e-commerce juga spiritnya sama. Kita memproteksi potensi dari e-commerce ini. Jadi pemerintah juga tahu potensi ini akan sangat mengangkat trading, perdagangan, GDP, dan segala macam. Jadi kita sama-sama akan membahas supaya mendapat solusi yang terbaik. Jadi tetap aja mengeksplor teknologinya, dan kalau startnya dari niat. Kalau berniat baik, pasti akan meminta tempat berdagang dengan aman. Kalau niatnya tidak baik, itu pasti kelihatan bahwa kok ini memberatkan ya. Nah, orang-orang yang tidak mau menyatakan dirinya itu siapa jualan online, itu yang bahaya. Yang buka account pakai nama Asia, lalu alamatnya, alamat emailnya juga mudah sekali dibuat, dan tidak ada cara untuk men-tracking. Apalagi dengan sistem KTP nasionalnya pun belum sempurna sekarang. Ini adalah langkah dan kemajuan yang cukup bagus untuk langkah awal. Demikian Country Manager Multiply.com, Daniel Tumiwa. Saya, Mandariska.